بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى mengatakan وقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya Allah Azza wa Jalla menutupkan malam kepada siang dalam keadaan malam menjadi siang dengan cepat. أي يغطي هذا بهذا وهذا بهذا. Yaitu Allah Azza wa Jalla menutupkan malam kepada siang, menutupi. Allah Azza wa Jalla menutupi siang dengan malam dan menutupi malam dengan siang. Yatlubuhu hathitha ay sari'an. Hathithan, yaitu sari'an, cepat. Yaitu silih bergantinya malam dan siang, terjadi dengan cepat. Tidak ada kata terlambat. Malam siang, malam hilang, siangnya belum datang. Atau siang hilang, malamnya belum datang. Tidak. Wa kullu wahidin yatlubul akhara. Dan masing-masing mencari yang lainnya dengan cepat. Idzan taha hadza dakhala hadza. Apabila selesai siang, masuklah malam dan demikianlah. Yaitu demikian sebaliknya. Apabila malam usai, siang pun masuk. Hatta taqumas sa'atu, sampai tegaknya hari kiamat. Wasyamsa wal qamara ay wa khalaqas syamsa wal qamara wan nujuma, yaitu dan Allah Azza wa Jalla menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Khalaqaha musakhkharatin bi amrihi. Allah Azza wa Jalla menciptakannya dalam keadaan ditundukkan dengan perintahnya. Muti'atin, mentaati Allah Azza wa Jalla. Mudhallalatin li amrihi subhanahu, dalam keadaan dihinakan, tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala subhanahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah, hanya milik Allah lah penciptaan dan seluruh urusan. Fal khalqu lahu subhanahu wal amru lahu, maka penciptaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh urusan hanyalah milik Allah azza wa jalla. هو الخلاق الذي لا يخالف أمره الكوني. هو الخلاق الذي لا يخالف أمره الكوني الذي هو نافذ في الناس. Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Pencipta, yang urusannya yang terkait dengan alam ini, yang berlaku pada manusia, tidak diselisihi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hanya saja urusan Allah apabila Allah azza wa jalla menghendaki sesuatu, Allah Azza wa Jal berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia, terwujudlah ia. Wa qawlihi wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bashar. Kalamhim bil basar. Dan tidaklah urusan kami melainkan satu kali saja, seperti kedipan mata. Fa amrullahi al-kauniyul qadariyu la radda lahu. Maka urusan Allah Azza wa Jalla yang berupa al-kauni al-qadari, yaitu yang berupa takdir Allah Azza wa Jalla di alam ini, tidak ada yang menolaknya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Walihada qala, dan karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan seluruh urusan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha melimpah kebaikan Allah Rabb semesta alam. Tatkala Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa lari darinya. Fatabaraka ya'ni balagha fil barakati nihayata. Maka tabaraka di dalam ayat tersebut, tabarakallahu rabbul alamin, dan di dalam ayat yang lain, yaitu maknanya mencapai puncaknya dalam barakah. Wahya sighatun la tasluhu illa lillahi. Dan al-tabaraka merupakan bentuk yang tidak boleh disematkan kecuali hanya bagi Allah semata. Fala yuqalu lil abdi tabaraka ya fulanun. Maka tidak boleh dikatakan pada seorang hamba, tabaraka wahi fulan, hadza la yasluhu, ini tidak boleh. Wa innama huwa khasun billahi, tabaraka khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tabaraka alladhi biyadihil mulk. Maha melimpah zat yang di tangannya lah kerajaan alam ini. Wa innama yuqalu lil makhluqi barakallahu ya fulan, barakallahu fi fulanin. Hanya saja dikatakan pada makhluk, barakallahu fi fulan, semoga Allah melimpahkan barakah pada fulan. Au fulanun mubarakun, atau semoga fulan diberkahi. Amma tabarakta, adapun tabarakta menggunakan fi'il tabaraka, fa innaha la tasluhu illa lillahi wahdahu. Maka sesungguhnya tabaraka tidak boleh disematkan kecuali hanya bagi Allah semata. Warrabbu huwal ma'budu, dan Rabb dialah yang diibadahi satu-satunya. Wal alamina al makhluqatu kulluha minal jinni wal insi was sama'i wal ardi. Dan al alamin, yaitu seluruh makhluk, baik dari kalangan jin, manusia, langit maupun bumi. Wahuwa rabbuha subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah Rabb seluruh makhluk. Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbul jami'i. Dan Rabb seluruh yang ada di alam ini. Wa khaliqul jami'i. Dan yang menciptakan seluruh alam ini. Jalla wa ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Khalaqal jami'a alladhina qablana walladhina ba'dana min adama wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh hamba, baik yang sebelum kita maupun yang setelah kita, dari Adam yang sebelumnya maupun yang setelahnya. Fahuwa khalaqal jami'a liyattaquhu wa ya'buduhu. Maka dia Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh hamba agar bertakwa kepadanya dan beribadah kepadanya semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Thumma bayyana subhanahu ba'da af'alihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagian perbuatan-perbuatannya. Faqala alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'an, dan menjadikan langit sebagai bangunan. Faja'ala al-ardha firasyan lin-nasi wa mihadan lahum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi sebagai hamparan bagi manusia. Firasyan dan mihadan semakna hamparan. Alaiha yaskununa, mereka tinggal di atasnya. Wa alaiha yabnuna, mereka membangun bangunan di atasnya. Wa alaiha yanamuna, mereka tidur di atasnya. Wa alaiha yamshuna, dan mereka berjalan di atasnya. Wa arsaha bil jibali, dan Allah Azza wa Jalla mengokohkannya dengan gunung-gunung. ثم قال تعالى, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai bangunan. Faj'alaha binaa'an wa saqfan mahfuzan. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan langit sebagai bangunan dan atap yang dijaga. Wa hum 'an ayatiha mu'ridun. Sementara mereka manusia justru berpaling dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wa zayyanaha bin nujumi wasyamsi wal qamari, dan Allah Azza wa Jalla menghiasi langit dengan bintang-bintang, matahari dan bulan. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah Azza wa Jalla menurunkan air hujan dari as-sama' ay minas sahabi, yaitu dari awan telah berlalu. As-sahab bisa disebut dengan as-sama karena dalam bahasa Arab as-sama terkadang bermakna al-ulu, segala sesuatu yang berada di atas kita, termasuk di dalamnya awan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Lalu Allah Azza wa Jalla keluarkan dengan air hujan tersebut buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Anwa'al arzaqi fi kulli makanin, berbagai macam rizki di berbagai tempat. Wa yuhyillahu bihil arda ba'da mautiha, dan Allah Azza wa Jal hidupkan dengan air hujan tersebut bumi setelah kematiannya, setelah tandus gersang menjadi subur. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, dalam keadaan kalian mengetahui. Dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan alam ini. Ay asbahan wa nudhara'a ta'budunaha ma'ahu. Yaitu segala sesuatu yang serupa dan semisal dengan Allah Azza wa Jalla yang kalian beribadah kepadanya bersama dengan Allah. La sanaman wala jinnan wala malakan wala ghaira dhalika. Tidak patung, tidak pula jin, tidak pula malaikat, tidak pula yang selainnya. Yaitu janganlah kalian mengibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Baik itu patung, jin, malaikat, maupun yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.